Nampaknya lebih lama lo menjawab pertanyaan. Berdosakah istri bila melawan suaminya yang suka berjudi? Alah dijawab nih ibu. Indah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi ibu untuk bermaksiat kepada Allah. Kepada suami wajib taat. Tapi kalau menyebabkan maksiat, judi itu maksiat apa indah? Maksiat. Jadi ibu indah usah melawan bapak. Bu, kasih duit, aku mau main judi. Kasih aja piti, habis itu lapor ke Pak Kapolres. Kau dah ambil lah. Ambil, ya. Ambil. Boleh ambil foto, ambil lah. Lah kirim ke nomor. Selesai. Ibu punya 6 wali. Wali ibu ada 6 orang. Nan pertama ayah, nan kedua datuk, nan ketiga udah abang, nan keempe adik, nan kelima abang ayah, nan keenam adik ayah. Itu wali. Mengadu ke wali. Adapun masalah hukum adat awak, mengadukan nenek mama. Syariat adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tu lo mako Nabi menyuruh awak duduk di muko. Rupanya nan di muko dapat teh botol berdua. Nampu baru ikut tahu rahasia hadis. Lah, jadi mudah-mudahan suami-suami nan berjudi habis halal bihalal ko berhentinya insyaAllah. Dek Pak Kapolres siap menangkapnya. Pak Ustaz, apa hukumnya azab bagi orang suka mengambil tanah orang? Lah, tanpa jawab tadi lah. Iko pastinya terlambat datang. Atau inyo menulis duluan baru ambo ceramah. Bahwa 7 lapis tanah akan dililitkan. Tahu Buya aku apa nak kena awak tanya. Yo. Nampaknya wali Buya. Yo. Wali murid dan wali kelas. Tolong jelaskan siapa saja yang termasuk muhrim. Ambo yang boleh bersalaman jo ambo. Mahram ambo. Dan petamu amak. Oh, nang kedua amak-amak ambo nenek ambo dari pihak ayah pihak amak. Nang kedua saudara amak ambo. Kakaknya adiknya, nang ketiga saudara kandung dari bapak ambo. Lalu kemudian istri. Adapun adik ipar kata Nabi alhamu almaut. Ya Rasulullah, bolehkah kami berduaan dengan ipar? Kata Nabi maut, mati. Karena kalau sama orang boleh jadi bisa ditangkap dinikahkan, tapi kalau sudah sama ipar bisa jadi mati bunuh-bunuhan. Oleh sebab itu kita jaga. Ibu-ibu yang tadi mengulurkan tangan, saya mohon maaf bukan tak mau bersalaman, tapi salam dari jauh. Ada juga kini orang kalau anak-anak dan orang tua gini. Kalau anak gadis, itu tak betul. Apa amalan utama yang bisa kita lakukan sesudah Ramadan? Puasa 6. Man shoma Ramadan, siapa nan la puasa Ramadan? Summa atba'u sittan min Syawal, tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena qiyamid dahri dapat pahala macam puasa setahun. Maka nan alun puasa 6 mulailah. Ustaz lah mulai? Belum. Ambo banyak undangan halal bihalal. Tapi insyaallah ambo akan buat. Tiap-tiap tahun ambo buat. Ambo memang puasa 6 ko sunat, tapi bagi ambo nan berceramah tu wajib. Jangan cuma berceramah saja. Buki. Allah ada ke buki? Ndak, ambo ajak orang saja. Ndak, awak membuat dulu. Cuma ambo di ujung-ujung. Aku dek si mawang mengundang hari ko ndak akan awak puasa, makan di rumah Buya Hamidi tadi. Kalau sampai lah mau puasa tadi rugi kadang. Tapi di ujung-ujung nanti ambo minta maaf kepada panitia, ambo puasa. Tapi biasanya godaan puasa 6 ko kadang. Ambo cuba puasa, selesai puasa pergi ke kampus, pulang dari kampus datang panitia, "Ustaz, silakan masuk ke ruang dosen." "Ada apa?" "Ada nasi kotak." Awak puasa. Khutbah Jumat apa? Selesai khutbah Jumat, "Buya, ayo awak ke rumah makan Pondok Bawang." "Ada apa?" "Makan siang." "Ambo puasa." Sesudah puasa tidak ada orang majak. Jadi memang godaannya luar biasa. Kadang bertamu ke rumah orang, "Makan Buya, ambo puasa." "Makan lah, puasa." Dia memaksa, ambo cari lauknya dulu. warga komplek Padang Panjang. Salah satu tantangan generasi muda sekarang adalah tidak bijaknya bermedsos. Menurut Ustadz, bagaimana cara bijak menggunakan medsos? Pertama, pikir manfaatnya apa. Jangan sarser. Apa manfaatnya kalau saya kirim? Hanya untuk lucu-lucu saja. Kirim, share ceramah tentang bagus, ceramah Ustadz Hanan At-Taki, kirim ceramah tentang bagus. Tapi kalau hanya tak ada manfaat, tak usah, cerdas, smart. Apa hukum pacaran, Pak Ustadz? Apa hukum bagi orang tua yang membiarkan anaknya pacaran? Kawan saya datang 2 kali ke rumah calon istri. Datang patamo, tanyo. Dari ma? Datang langkah 2, langsung nyomece. Nah, iko tetangga-tetangga lah mulai mancalia. Ambo disiko dihormati orang. Kalau memang ada niat nikah, datanglah. Tapi kalau ndak ada niat nikah, pulanglah. Maka orang tua, nenek, mamak mesti bagi tahu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, dayus. Dayus! Siapa dayus itu? Orang nak membiarkan adiknya, kakaknya, uninya, nandak menutup aurat. Alhamdulillah. Sodo anak gadi awak di Simawangko memakai jilbab panjang. Ada nandak berjilbab, rupanya laki-laki. Baju panjang, jilbab panjang. Alhamdulillah. Awak jago, awak pelihara. Adapun adik-adik muda yang sudah pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Kalau memang yakin akan menikah, kasih tahu dia. Datang ke rumahmu. Datang, datang. Tapi jangan datang susurang. Datang bawa, bawa Ustaz Abdul Salam. Tentu apa itu? Siapa? Siapa? Ah, Ustaz Abdul Salam, silakan masuk. Ah, bara umroh gini ya. Ah, tentu lunaknya kan? Nah, iko sia, iko aduh kawan nampun. Ini yo minang anak apa? Atau bawa apa ketua DPR bawa. Mudah-mudahan orang itu separtai lo kan. Lancar urusan apa? Jangan bawa ambo. Kalau ambo dibawa, ambo diterimanya. Begurau. Selamat datang di kampung Minang Ustaz. Yo, bagaimana menurut Ustaz solusi seorang anak lelaki telah dijampi pelet sehingga tidak mengenal peduli pada orang tua? Maka iko anak lanakanai pelet ko di rukyah nyolakanai pekasihnya di peletnya. Di rukyah dibacokan ayat-ayat rukyah kata lingonyo. Adapun lan anan alun kanai pelet, janganlah mengharap kanai pelet. Sebelum tidur malam baca 7 kul wallah 3 kali, kul ambil falak 1 kali, kul arabbina 1 kali, al-fatihah 1 kali, pangkal al-baqarah 5 ayat, ayat kursi 1 kali, ujung al-baqarah 3 ayat. Kul wallah 3 kali, kul ambil falak 1 kali, kul arabbina 1 kali, al-fatihah 1 kali, pangkal al-baqarah 5 ayat, ayat kursi 1 kali, ujung al-baqarah 3 ayat. Sebelum tidur malam, bacokan ke air minum, tiupkan, diminum. Disapukan ke muka, ke kepala, tidurlah. Yang anak-anak gadi, jangan angkuh sombong. Nanti dipelet pulang. Hai cewek, godain kita dong. Nah, tentunya sakit hati. Diambilnya air ludah awak, dibawanya ke dukun. Kak Kang tengok wasi mulut tersongkang gigi itu. Kunci-kunci Allah kunci. Malam tangiang, siang tabayang, tidur ndak lelap, makan ndak kenyang. Apa hukumnya solat Jumat setelah solat hari raya, Buya? Faman syaa an yujammi fal yujammi. Dulu tampe solat itu cuma di Madinah, solat pagi Idul Fitri. Lalu kemudian masyarakat nan ado kabilah-kabilah Arab di sekitar Masjid Nabawi di Madinah, maka siang tu orang tu 2 kali datang. Pagi datang solat id, tapi itu pulang ke rumah. Zuhur Jumat datang lo sekali lagi, maka memberatkan. Maka kata Nabi, siapa yang ingin sekali saja, maka buatlah pagi itu. Beko Jumatnya jangan solat Jumat, solat zuhur saja. Tapi konteks zaman Nabi masa itu, sampai sembahyangnya cuma 1. Adapun awak kini masjid banyak, Maka ambo waktu hari raya petamo patang, solat Idul Fitri di Dumai, pulangnya singgah di Duri, ambo tetap solat Jumat. Tetap solat Jumat. Karena konteks zaman Nabi beda dengan zaman awak. Zaman awak masaji banyak. Aku banyak lo orang tidak ke masaji. Oh, Nabi membuat cip. Rupo dek inyo memang malas main Jumat. Apa salah berkhianat kepada pengkhianat? Oh, kok tidak bisa. Ambo tim sosialisasi fatwa MUI. Haram mencuri listrik negara. Datang orang bertanya, Ustaz, negara sudah berkhianat, maka kita balas dengan mengkhianat. Rupanya inyo ingin nyuri listrik. Ini tidak betul. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat. Maka kalau kita curi listrik, berarti kita mencuri milik umat. Negara mengatur administrasi. Oleh sebab itu tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kenapa kamu berselingkuh? Saya selingkuh karena suami saya selingkuh. Saya balas selingkuh dengan selingkuh, satu sama. Jadi tak dosa. Nah, ini tak betul. Tidak ada hukumnya. Jangan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Apakah saya salah berkhianat kepada para pengkhianat-pengkhianat NKRI? Kita punya hukum. Kalau dia berkhianat, maka bisa masuk supersip karena sudah merusak tatanan negara. Mengadu kepada hukum. Hukum buta, Pak Ustaz. Tak tebang pilih. Hukum tak sanggup, Pak Ustaz. Ada tempat mengadu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa itu riba? Pinjam 1 juta, bayar 1 juta 100. Pinjam 100 juta, bayar 120. Maka itu riba. Bagi yang sudah berkecimpung dengan riba, maka selesai Ramadan, Syawal tahun 1439, stop, berhenti riba. 5 bahaya riba. Patamo, alladzina yakuluna riba, orang nan makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas, orang nan makan riba, bangkit dari kubur, bantu orang nan kerasukan setan. Kalau ada bapak ibu pernah mencari orang karena ruqyah kerasukan jin hantu setan, abantu itulah nyesuk bangun bangkit dari kubur. Nang kedua, dibawa pitih riba ke rumah, dimakan de anak bini, anak berdoa, Rabbi fili wali walidaya, doanya ndak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram, de anak bini diagih makan riba. Tiga, anak makan riba, masuk sepiring nasi, berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, otak anak hitam dek makan riba. Heran saya Pak Ustaz, anak sudah disekolahkan ke pesantren, lari. Anak sudah diajarkan ke guru mengaji, lari. Bukan salah anak, kita sudah menyuapkan otaknya darah riba. Sampai dimakan nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang. Ayyumalah min nabata min haramin, setiap daging membalut tulang tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya api neraka jahannam. Nang kalimo, pitih riba dibawa ke Makkah, pai haji dan umrah, menangih di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Lala baik, lala baik, wala sa'daik. Engkau tak dapat haji mabrur karena berangkat dengan uang riba, uang haram. Heran, bukan salah trapelnya, bukan salah biru perjalanannya, salah uangnya. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz, balik haji tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, kini tidak bercelana sama sekali. Gara-gara berangkat dengan uang haram. Apa hukum bertawassul? Bertawassul hukumnya sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwalah kepada Allah. Wa bertaru ilaihil wasilah, bertawassullah. Awak kalau berdoa sama Allah, jangan berdoa gulik-gulik, jangan berdoa maduk langsung. Bertawassul, bertawassul dengan amal soleh. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Gua tertutup rapat, tak dapat keluar. Makanya bertawassul, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua, terbuka. Nang kedua, ya Allah, berkat baktiku kepada ibu ayahku bukakan pintu gua, terbuka. Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina bukakan, terbuka. Maka bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Bertawassul dengan Nabi Muhammad. Aku bertawassul kepada engkau berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkanlah orang buta ini. Maka orang buta sembuh dalam hadis sahih bertawassul kepada Nabi Muhammad. Dan bertawassul dengan orang soleh ikhtilaf. Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Ulama tasawuf membolehkan bertawassul dengan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Abdullah Syattari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan dengan orangnya, bukan dengan dagingnya, bukan dengan jasadnya, tapi karena dia salah satu dari wali-wali Allah. Bukan meminta kepada dia, bukan minta kepada Abdul Qadir Jailani, bukan minta kepada Buya, bukan minta kepada Ustaz, minta kepada Allah berkat kedudukan orang yang mulia. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu jodoh kita, Pak Ustaz? Ambo termasuk nanta lambe menikah. Jadi dulu ambo tanyo ke orang-orang nanlah lamo nikah, Pak, apa tanda bahwa itu jodoh kita? Nanti Ustaz, kalau Ustaz tengok bergetar, itu tanda jodoh. Sado padusia sal dipandang bergetar, Pak. Jadi rupanya bukan pada getar tak getar, tapi pada usaha istikharah. Jadi anak-anak muda, setelah kalian berijtihad, nampak sudah calonnya, ta'aruf, khitbah, nikah. Nah, istikharah dulu. Berapa calonnya? Ada dua orang, Ustaz. Siapa namanya? Siapa namanya? Nan pertama Aisyah, nan kedua Fatimah. Nah, istikharah lah. Mana nampak? Keduanya nampak. Nah, alun putui istikharah lah. Istikharah. Apa hukumnya anak yang sedang hamil menikah? Orang nan menikah dalam keadaan hamil, nikahnya sah. Nan menjadi masalah sesudah anak lahir muncul ampek masalah. Nampak tamu anak itu lahir tidak boleh pakai bin apaknya. Maka pakai bin amaknya. Itu kan masalah. Yang kedua, kalau anak itu mati meninggal atau apak itu meninggal, tidak dapat harta warisan. Dan tidak ada hubungan nasab. Yang ketiga, kalau anak itu lahir laki-laki. Sesudah itu lahir adiknya laki perempuan, pedusi. Maka anak nampak tamu kok tidak bisa jadi wali. De apo de enyon bukan hubungan saudara seayah, tapi nyo saudara seamak. Orang nan saudara seamak tidak bisa jadi wali. Nang kaampe kalau anak ko gadi, maka siapa tidak bisa mewalikan enyon nikah. Mengapa itu? De enyon bukan apa? Oh, saya bapaknya. Rambutnya sudah diperiksa di rumah sakit kemarin di Singapura. Ini DNA. DNA tidak laku, Mas. De apo? De angku mencoblos sebelum hari H. Awak mencoblos tanggal 27 Juni hari Rabu. Tiba-tiba adonan mencoblos tanggal 25. Diterima tak dek KPU sama Bawaslu? Tidak. Itulah contoh. Ustaz jelaskan tentang kemenyan. Di sini banyak nan fanatik terhadap kemenyan. Bukankah dalam ibadah sunnah berharum-haruman? Kenapa harus kemenyan? Ambo di kamar di dalam lemari ambo. Ada ambo simpan satu kemenyan dan satu lagi bukhur. Bukhur itu asap. Nah, tempat menyalakannya ada ambo Bali di Makkah, di Madinah. Dicolokkan ke listrik. Di kamar dihidupkan berasa. Tapi bukan untuk memanggil hantu jembalang tanah. Itu untuk mengharum-harum ruangan. Kalau awak mengaji jo habaib Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, ambo bertamu ke rumah Habib Ali Zainal Abidin, apa panggil? Bukhur, bukhur. Adik kan? Menyala, adik kan? Nah. Dan paling mahal itu adalah gaharu. Satu gramnya sampai adonan $100. Satu gram. Satu, $100. Hampir $100. Mahal. Nah, itu kalau orang membakar itu, jarang biasanya diagihnya ke tamu. Sebab kalau tamu nak membakar, nama nitik air mata. Mahal. Bukan dek asok ke mata. Membayangkan $100 di mata. Dek apa orang awak pakai kemenyan? Menyan konan murah. Habis kau kalau pergi ke Makkah, cubalah cari dan bakar kemenyan. Bawa bungkal-bungkal. Menyan konan murah. Kalau gaharu kau mahal. Ambo banyak gaharu. Habis kau kalau datang ambo lagi. Tapi ketek lah. Kalau nyomoyakini dengan harum-harum itu datang malaikat, Baik, tapi kalau nyong meyakini dibakar ko asoknya naik ke alam arwana, maka ayam-ayam panggang ko, kulit kuning ko naik ke atas, ha, itu syirik. Itu lain. Ha, maksud kalau ada orang bakar kemenyan, tanya. Aku mana dibakar kemenyan? Untuk harum-haruman. Di majlis habaib dibakar sampai kini. Dan ambo pun masih membakar untuk harum-haruman. Jelaskan tentang tujuh hari, Pak Ustaz. Tidak ada di Quran. Kalau meninggal buatlah tujuh hari, empat puluh hari, tidak ada. Di hadis Nabi, tidak ada. Lalu siapa membuat itu? Namanya Imam Atha. Dari kalangan tabi'in. Kacik Imam Atha, orang nama meninggal itu diuji selama tujuh sampai empat puluh hari. Maka dianjurkan bersodakoh makanan dan berkirim doa. Jadi siapa nak membuat, tidak ba'a. Siapa membuat, elok. Karena dianjurkan bersedekah. Tapi orang-orang nan susah, janganlah orang susah ko ula jatuh ditimpo tanggo digigit kucing ula. Inyo lah susah, lakinya mati, nyo mau utang lo katampe orang gulo merah, membuat bubu kacang hijau, membuat itu kan susah. Mako serikat kemalangan membai tahu, Pak Bo, ni kalian sudah susah, jangan lagi masak. Kami yang datang membawakan makanan. Itu nan saya elok eloknya. Tapi kalau ada anak nyonan kayo dibuatnya nasi kotak, nah, halal. Tapi tentu sebelum makan ada kata sambutan. Kata sambutan dari anak almarhum. Bapak ibu saudara sekalian, ini bukan harta warisan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta wasiat, ini nasi kotak dari saya anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Ha? Makanlah, makan, makan. Aduh jo, orang nak amunya makan. Makan pak? Enggak, saya tak mau. Haram. Bungkui je. Makan tak mau, bungkui ya. Ketika solat berjamaah, setelah imam membaca Al-Fatihah, apakah selesai makmum kita perlu membaca Fatihah lain? Tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum ada tiga mazhab. Mazhab Syafi'i, awak membaca Fatihah lain. Dalilnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi tidak perlu membaca lagi. Dek apa? Dek bacaan imam. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam lah menkafir bacaan makmum. Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki, tengok dulu sembayangnya. Kalau sembahyangnya jahar, maghrib, isya, subuh, jumat, makmum tak perlu membaca, deknya dah mendanga. Tapi ke zuhur dan asar, nyo membaca, deknya tak mendanga. Kalau makmumnya pakak bu ya, nah, nyo tak mendanga, balilah alat pendanga. Nah, oleh sebab itu, tiga mazhab. Syafi'i, baca. Hanafi, tak membaca. Maliki, caliak dulu, sembahyang apa. Ustaz pakai apa? Ambo pakai mazhab Syafi'i. Maka sesudah imam membaca, ambo baca sekali lagi. Oh, tidak cukup waktunya buaya kalau membaca. Bacanya capek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lo baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Eko makmum apa kori? Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Seperti ke makam ulama, kiai dan wali. Contohnya ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman. Karena ada sebagian yang menganggapnya syirik. Kuntuna haitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kalian dulu ziarah ke kubur. Tak boleh ziarah kubur sebab tiga. Pertama, sombong menyombong. Orang yang dikubur disombongkan. Hai orang yang dikubur dulu waktu perang tak pernah kalah. Hai orang yang dikubur orang kaya. Dulu gitu. Makanya turun ayat Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir. Kalian sombong menyombong sampai dikubur. Yang kedua, tak boleh minta kepada yang dikubur. Hai Datuk penghuni kubur, tolonglah jodohku sama dia. Tak boleh. Nang ketiga, mempersedih-sedih diri. Anaklah mati 10 tahunan lalu, tiap-tiap hari dicaliak supaya menangis. Tapi setelah hilang nanti go boleh. Tujuan ziarah kubur dalam Islam tiga. Nang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Nang ketiga, turiqul qulub, melembutkan hati. Nang keampe, tudmi'ul ain, meleleh air mata. Maka kalau tiga itu boleh. Nah, orang nan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin itu, cuba tanya. Aku dari mana? Dari makam Syekh Burhanuddin. menikmati, melembutkan hati, meneteskan air mata. Kalau iko tujuannya sah, tapi kalau mau minta, meminta hanya kepada Allah. Dan ambo yakin indak ado Syekh Mursyid Satariah Naksabandia yang menganjurkan supaya meminta kepada Syekh Burhanuddin. Memintanya kepada Allah, tapi bertawassul dengan orang soleh. Ya Allah, aku minta kepada engkau berkat wali Allah, Syekh Burhanuddin. Ada namanya wali Allah di Aceh, namanya Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili punya dulu murid tiga-tiganya wali Allah. Yang pertama, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ditangkap oleh Belanda, dicampakkan ke Afrika Selatan. Makamnya di Durban, Afrika Selatan. Nang kedua, Syekh Abdul Muhi Pamijahan ke Jawa Barat. Nang ketiga, Syekh Burhanuddin Ulakan di Pariaman. Ketiga ke murid dari Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili mendapat tarekat Satariah dari gurunya Ibrahim Al-Qurani Al-Qusasi di Madinah. Sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah As-Sattari dari India, sampai kepada Ali bin Abi Talib, Ali daripada Nabi Muhammad, Muhammad daripada Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah mursyid yang alim, mursyid yang beramal, bukan mursyid yang pemain. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan yang batil, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين